مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah tentang hadis Abu Hurairah, hadis Dzul Yadain, ketika Rasul salat dua rakaat kemudian diingatkan oleh Dzul Yadain. Ini fuqaha ambil kaidah penting, terutama dalam masalah-masalah ibadah, yaitu dari hadis ini menunjukkan jika seseorang berbeda atau bertentangan antara dugaan dia dengan dugaan orang lain. Dia punya dugaan, dia punya prediksi atau mengira-ngira begini. Orang lain pun punya dugaan. Antara yang dia duga dengan yang diduga orang tidak sama, berbeda. Dalam keadaan seperti itu tidak wajib orang untuk rujuk mengambil pendapat dugaan orang lain. Tidak harus, orang tidak diharuskan untuk menerima atau mengambil dugaan orang lain. Dari mana itu difahami? Dari kasus Dzul Yadain ini. Karena semula Rasulullah SAW tidak menerima apa yang disampaikan oleh Dzul Yadain. Kalau kita lihat konteks hadis, pertama dia sampaikan, ya Rasulullah, sholat ini diqasar atau engkau lupa? Rasulullah bantah dua-duanya, aku tidak lupa dan sholat pun tidak diqasar. Rasul menduga bahwa sholatnya sempurna, 4 rakaat. Dzul Yadain punya dugaan lain, apakah itu diqasar ataukah Rasul yang lupa? Sampai kemudian perkaranya terjih, dikuatkan salah satu dari dua dugaan ini, antara dugaan Rasul dengan dugaan Dzul Yadain. Di mana penguatnya? Ketika Rasul tanya kepada para sahabat, saksi lain, betul yang dikatakan Dzul Yadain, betul ya Rasulullah, mengisyaratkan dia memang sholat cuma dua rakaat. Baru kemudian Rasul menambah dua rakaat sholatnya. Menunjukkan semula, kalau hanya pertentangan antara dua dugaan, tidak harus kembali kepada dugaan orang. Dugaan sendiri itu yang menjadi patokan. Itu yang jadi pegangan. Makanya Rasulullah katakan, enggak, aku enggak lupa dan sholat pun tidak diqasar, karena beliau yakin sholat 4 rakaat dugaannya sallallahu alaihi wasallam. Dari situ para fuqaha mengambil kaidah penting, dan itu aplikasinya banyak dalam perkara-perkara ibadah. Mereka sebutkan misalnya, kalau dalam sholat berjamaah, imam melakukan suatu kesalahan menurut makmum, sehingga salah satu dari makmum mengingatkan dengan tasbih, subhanallah, imam yakin dia nggak salah, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan dugaannya si imam, maka dia terus saja sholatnya dan dia nggak dosa si imam. Kenapa sekarang bertentangan antara perkiraan makmum dengan perkiraan imam? Sama seperti kasus Rasul, imamnya menduga dia nggak sedang salah, dia nggak sedang keliru, maka nggak harus dia kembali mengambil pendapat atau dugaan makmum. Bahkan lebih dari itu, jika dua orang yang terpercaya, artinya dikenal, perhatian kepada ibadahnya bukan main-main, mengingatkan imam, subhanallah, subhanallah, sementara imam sedang dalam keadaan yakin tidak salah, ada dia salah, cuman dia yakinnya sedang tidak salah, boleh dia tidak mengambil peringatan tasbih dari dua makmum ini. Bahkan lebih, kalaupun sah masjid bertasbih, sah masjid semua jamaah tahu kalau ini keliru, subhanallah, subhanallah, atau yang di belakang sana, subhanallah, imam yakin dia gak salah, terus dia dalam sholatnya, boleh. Kalau yang dibahas tentang apa dia salah atau dosa, tidak, dia tidak dosa dan dia bahkan gak salah karena dia punya dugaan dirinya benar. Gak harus dia mengambil dugaan orang lain, makmum dalam hal ini. Kecuali nanti habis sholat misalnya diingatkan, Pak tadi begini, begini, sampai dia yakin keliru, tinggal dia menambah sholat dan sujud sahwi. Tetapi perkara dia ketika sholat tidak mengambil peringatan mereka karena yakin dirinya benar, itu gak masalah. Itu yang fuqaha sebutkan terkait hadis ini. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, yaitu ketika imam selesai sholat, begitu pula makmum atau yang sholat sendiri. Ketika mereka salam sebelum sholat itu sempurna, baru dua rakaat dia sudah salam, sholat duhur atau asar. Maka kasus seperti ini, dia tambah dua rakaat yang tertinggal, kemudian setelah salam dia sujud sahwi dua kali. Itu beberapa masalah faidah yang fuqaha sebutkan dari hadis Abu Hurairah ini. Wa an Imran ibni Husain radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdatain thumma tashahhad thumma sallam. Dari Imran ibn Husain bahwa Rasulullah sholat, kemudian beliau lupa dalam sholatnya, maka beliau pun sujud, dua kali sujud, kemudian beliau tasyahud, baru kemudian beliau salam. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, beliau hasankan, juga Hakim dan beliau sahihkan. Hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bertasyahud setelah sujud sahwi dua kali sujud, dan sebagian ulama mengambil hadis ini mengamalkannya. Sujud sahwi mereka sebutkan kalau dilakukan setelah salam, maka dia bertasyahud setelah dua sujud sahwi kemudian salam, ada salam yang menutup sholatnya. Ada khilaf artinya dalam permasalahan ini, yang lain merojehkan fuqaha bahwa dalam sujud sahwi tidak ada tasyahud, artinya enggak ada orang sholat, selesai sholat dia tasyahud, selesai tasyahud salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian sujud sahwi untuk menutup apa yang terjadi kesalahan kelupaan dalam sholatnya, sujud sahwi dua kali, kemudian tasyahud lagi, kemudian salam. Ini tidak ada, kata mereka. Kalau sholat ya hanya tasyahud yang ma'ruf dalam sholat, tasyahud awal, tasyahud akhir, tidak ada tasyahud khusus dilakukan setelah sujud sahwi. Pendalilan mereka, mereka sebutkan karena tasyahud ini disyariatkan di akhir sholat. Sholat yang ma'ruf itu maghrib, isya, duhur, asar. Penutup sholat sebelum salam disyariatkan mereka untuk baca tasyahud, baca tahiyat. Sementara sujud sahwi bukan akhir sholat, namun dia penyempurna sholat. Sujud sahwi adalah penyempurna sholat, bukan sholat tersendiri. Kan gak ada orang tiba-tiba sujud dua kali kemudian tasyahud kemudian salam, gak ada. Dia menyertai, mengikuti sholat yang menjadi induknya, yang terjadi kelupaan di situ. Makanya karena dia tidak berdiri sendiri, sujud sahwi tidak berdiri sendiri, maka tidak ada tasyahud padanya. Dengan demikian, ketika orang sujud sahwi tidak perlu untuk bertasyahud setelah sujud sahwi itu jika dilakukan sujudnya seusai salam. Jika dilakukan seusai salam tidak perlu bertasyahud lagi, cukup tasyahud tahiyat yang dia baca di akhir sholatnya. Sudah dia baca tasyahud lil alamin innaka hamidul majid, kemudian dia salam assalamualaikum, dan dia sujud sahwi dua kali sujud tanpa ada tasyahud lagi yang dibaca. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallam idza syaka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla akhlaqan am arba'an فليطرح الشك وليبني على ما استيقن Tumayasjud sajadatain qabla an yusallim. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salata. Wa in kana shalla tamaman kana tatarghiman lisyaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah berkata, kalau kalian ragu dalam sholat, ini sekarang sujud sahwi, hadis menjelaskan kalau terjadi keraguan dalam sholat. Kalau yang pertama tadi, lupa. Lupa, kemudian dia ingat, sadar, atau diingatkan saudaranya. Adapun ini, dia ragu, syak. Waduh, saya sholat sudah 4 rakaat atau masih 3, betul-betul blank, lupa, ragu dia. Gak bisa menentukan, kayaknya 3, kayaknya sudah 4. Ya bimbang di antara keduanya. Dia tidak tahu berapa dia telah sholat, 3kah atau 4kah, maka Rasulullah katakan, buang yang ragu, singkirkan yang syak, dan dirikan sholatmu itu dengan yang kamu yakini. Lalu dia sujud, 2 kali sujud sebelum dia salam. Kalau kemudian memang dia sholat 5 rakaat, karena tadi yang ragu sebetulnya ternyata sudah 4, hanya dia nambah 1 rakaat, maka itu menggenapkan sholatnya. Tetapi jika memang dia sholat baru 3 rakaat, maka itu menyempurnakan sholatnya, pas jadi 4 rakaat, dan itu membuat jengkel, sangat marah dan jengkel para syaitan melihat hal itu. Rawahu Muslim, hadits sahih Muslim. Dalam hadis ini yang Rasulullah sebutkan, falyatrahis syak walyabni ala mastaiton, hendaklah dia buang yang ragu, dia singkirkan dan dia bangun ibadahnya pada yang dia yakini. Ini mengajarkan kepada kita bahwa yang diragukan itu jumlah kecil atau jumlah besar. Yang mana? Hendaklah dibuang yang ragu, Rasul katakan, dan dia dirikan sholatnya pada yang dia yakini. Untuk ngambil yang yakin ini dan membuang yang ragu. Yang ragu ini yang mana? Jumlah kecil atau jumlah besar? Yang besar. Yang diragukan itu yang besar. Kalau yang kecil yakin, pasti. Kamu sekarang sholat 4 rakaat, duhur, asar, isya. Kamu bingung sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang ragu itu yang 4. Kalau 3 rakaat pasti sudah 3 rakaatnya. Kamu nggak ragu pada rakaat ketiganya. Yang kamu ragu ini ke-4 atau belum? Di situ keraguan terjadi di angka besarnya. Begitu pula misalnya kalau itu maghrib, ini 2 atau sudah 3 rakaat. Berarti yang ragu yang mana? Yang 3. Karena duanya yakin pasti. Yang kamu ragukan apa ini sudah rakaat ketiga. Maka selalu yang diragukan adalah jumlah yang besar. Wal yabni ala mastaiqan, dan tidaklah dia bangun pada yang yakin. Yang yakin adalah jumlah yang kecil. Maka buang yang ragu, buang yang besar tadi. Berarti kamu belum rokaat keempat, buang. Kamu masih rokaat ketiga. Atau kalau itu maghrib, buang yang ragu bahwa kamu belum rokaat ketiga, kamu masih pada rokaat kedua. Tinggal nanti kamu setelah salam kamu menambah satu rokaat, atau bukan setelah salam, kamu tambah berdiri satu rokaat. Tinggal permasalahannya, kalau ternyata yang kamu buang tadi benar, bahwa pada hakikatnya sesungguhnya kamu sudah rokaat keempat, tapi kamu berdiri lagi sehingga kamu sholat 5 rokaat. Ini yang Rasul katakan, syafa'na lahu sholatahu, membuat genap sholatnya. Tetapi jika dia sholat sempurna, maka itu membuat jengkel dan marah para syaitan. Dengan demikian, sujud sahwi di saat kasus kejadian seperti ini menggantikan rokaat sempurna yang dia lupa padanya atau ragu padanya. Alhamdulillah, nah masalah. Dan itu kaidah syar'i penting dalam banyak hal. Selalu kaidah yang fuqaha sebutkan, al-yaqinu la yazulu bisyak, yang yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang syak, yang ragu. Dalam banyak hal, kalau ini waliyatrahil syak waliyabni alamastaiqon, contohnya banyak. Kamu kalau umroh atau haji, tawaf misalnya, tawaf melilingi Ka'bah, tiap lewat Hajar Aswad kamu kembali ke situ, ke garis tawaf, tentunya 7 putaran. Subhanallah, karena kesana kemari pikiranmu, akhirnya kamu blank lagi. Loh, ini putaran keberapa? Apa saya sudah ke-7 atau ini masih ke-6? Lupa, syak, bingung. Mana yang kamu buang? Yang ke-7. Berarti kamu menambah lagi satu putaran. Kalau ternyata berarti kamu 8 putaran, syafa'na, itu menggenapkan tawafmu. Kalau ternyata betul, ya memang tadi 6, sehingga yang kamu tambah satu menyempurnakan tawafmu jadi 7 putaran, membuat jengkel syaitan. Begitu yang lainnya, sa'i 7 kali dari sofa ke marwah, marwah kembali ke sofa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, berakhir di marwah. Sedang begitu dia lupa ini yang ke-6 atau yang ke-7. Kamu buang yang syak, kamu berdirikan yang yakin, begitu seterusnya. Selalu yang yakin yang dikuatkan, itu yang diambil, itu yang dimenangkan, yang ragu-ragu itu dibuang. Kamu sholat isya, seperti kita ini sekarang, kamu duduk di sini. ada nisa, komat, kemudian mau sholat. Begitu mau sholat, kamu syak. Tadi ngentut atau enggak ya? Sepertinya ngentut, perut munyer-munyer, krocok-krocok-krocok. Kayaknya ngentut tadi ya, Pak? Enggak. Kamu ragu sekarang. Batal apa enggak wudhu saya? Faliat rahis syak. Buang syakmu. Yang kamu syakkan apa? Batalnya wudhu. Wudhumu yakin. Kenapa? Karena maghrib tadi kamu wudhu. Kamu dalam keadaan suci mulai sholat maghrib. Yakin. Pasti. Yang kamu ragukan adalah batalnya wudhu. Buang itu yang ragu. Sholat. Gak perlu kamu wudhu lagi. Kan enak ibadah. Enak menuruti sunnah, ringan, nggak dipersulit. Buang yang ragu. Dengan itu syaitan sangat jengkel kepada seorang mukmin, karena nggak bisa dipermainkan ibadahnya. Kalau nuruti syaitan, ya terus jadi permainan oleh syaitan. Sepertinya mentut, batal wis, wudhu lagi. Masuk masjid, mau takbir, Allah, sepertinya keluar satu tetes. Ke hamam, kamar kecil, kencing, selesai. Balik ke masjid, jalan tadi kayaknya. Sepertinya sedikit ada angin keluar, kentut. Balik lagi wudu, begitu dipermainkan syaitan. Mungkin imamnya sudah salam, assalamualaikum, dia masih diwarini, wudhu lagi, wudhu lagi, wudhu lagi. Ada orang seperti itu. Diazab dan disiksa oleh keraguan dia sendiri. Yang lain airnya yang diragukan, ini air suci apa najis ya? Jangan-jangan ada najisnya ini. Ya apa ini, nanti gak sah wudhu kami. Gak sah sholat saya. Makanya Umar ibn Khattab lihat para sahabat kealiman mereka ketika bersama tabi'in murid beliau. Beliau tiba di suatu tempat, di situ ada air untuk wudhu. Ini yang bersama Umar tanya ke orang yang di situ, ini air suci atau ada najis yang mengenai air ini? Kata Umar, diam, jangan kamu kabari, diam, karena yang tampak di air ini air suci, sholat selesai. Air suci selama tidak berubah warnanya, aromanya dan rasanya, air bening, bersih, halus. Gak usah kamu kabari, jangan kamu bilang apa-apa, pakai wudhu, sudah selesai, ini air suci. Dikat jalan-jalan syaitan untuk mempermainkan seorang mukmin dalam ibadahnya. Tutup, jerek, pakai wudhu. Kalau gak, kamu akan dipermainkan. Sebagian orang bahkan tingkat was-was dia, syaknya, itu sampai harus manggil orang. Maaf, sini. Tolong lihatkan air ini suci enggak? Dia sendiri enggak percaya dengan dirinya. Ini air bersih, suci, atau najis, atau apa. Begitu dalam urusan bersuci, dalam urusan toharo, dalam urusan istinja, dalam urusan ibadah, semuanya yakin syaitan haris, dia antusias ingin merusak. Gimana caranya, pokoknya rusak ibadah si mukmin ini, dibuat syak, selalu ragu, bingung, was-was. Makanya kata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, dan itu kitab bagus sekali, beliau jelaskan bagaimana makar dan jebakan-jebakan iblis, syaitan dalam mengganggu ibadah manusia. Ada dari mereka yang, dan itu dilakukan banyak orang tanpa dia sadari, kalau sedang buang air ada saja keraguan-keraguannya, macam-macam. Biasanya kamu dapati kalau di kamar mandi suka batuk-batuk berdaun-berdaun, itu dipermainkan oleh syaitan. Kalau sudah kencing, kalau sudah di kamar mandi, kalau di luar enggak, maunya dia, syaitan mempermainkan dia supaya tuntas kencingnya, karena ada tekanan. Kalau dia tuntas kencingnya itu keluar bersih semua dari, maaf, dari darahnya. Padahal ini permainan iblis yang dia turuti. Dia dibodoh-bodohi oleh syaitan. Miskin. Nah, yang lain, kata Ibnu Jauzi, ada yang menarik-narik tali. Di kamar mandinya dikasih tali, digantung gitu. Nanti kalau dia kencing, dia tarik-tarik itu tali. Ya sama, maunya ada tekanan sehingga tuntas kencingnya. Yang ekstrim, kata Ibnu Jauzi, ada yang loncat-loncat, naik, turun. Jadi dia kasih kursi atau apa, begitu badukan. Naik situ kakinya, satu turun, dan begini. Maunya supaya tuntas semua kencingnya. Lebih ekstrim lagi dari mereka, dan dilakukan oleh sebagian orang. Dimasukkan benang ke dalam saluran kencingnya, untuk supaya bersih semuanya, terserap oleh benang kering ini. Na'udzubillah, menyiksa dirinya sendiri. Ini semua karena dia turuti bisikan syaitan. Awalnya ragu-ragu, syak. Jangan-jangan, mungkin, bisa-bisa jadi. Begini, begini. Akhirnya, jadi budaknya syaitan. Gak pernah dapat takbiratul ihram bersama imam. Bingung dengan wudhu. Wudhunya jam-jaman. Biar, biar, biar, biar, air entah seberapa habis. Terlihat biasanya keriput-keriput tangannya, kakinya, karena sering main air. Terus dia bersama air, air wudhunya ini. Kamu lihat orangnya. Tangannya itu sampai, orang kalau sering air gimana sih? Keriput atau apa, pucat begitu, tak kakinya pun begitu. Karena terus sama air. Wal'iyadzu billah. Padahal syariat ngasih kemudahan, kan enak ngelawan setan. Senjatamu gampang, Rasul ajarkan. Buang keraguanmu. Ambil yang yakin. Enggak, saya enggak batal. Jelas maghrib tadi sudah wudhu saya. Ungkap saya sholat maghrib kok bersama imam. Kentut atau enggak? Enggak kentut. Sholat, bismillah, Allahu Akbar. Sah sholatmu. Buang keraguanmu. Wahakala. Makanya Rasul katakan, dengan itu kamu membuat jengkel syaitan, menghinakan syaitan. Kamu rendahkan dia dengan ilmu yang Rasul ajarkan ini. Hadis mengajarkan demikian seharusnya seorang muslim itu membuat jengkel syaitannya. Menghinakan dan merendahkan syaitan. Dan ini umum. Kamu dan kita semua, jika hendak melakukan suatu kebaikan, syaitan berusaha bagaimana menggembosi kamu, jangan mengamalkan itu. Maka kalau kamu menguatkan niatmu, azammu, kamu terus menjalankan apa yang kamu telah niatkan dari kebaikan, kamu telah menjengkelkan syaitan. Kamu telah menghinakan dia. Begitu pula kalau kamu hendak tinggalkan suatu maksiat, kamu hendak tinggalkan suatu kejelekan, syaitan berusaha bagaimana supaya itu tidak terjadi. Jalankan ini, kamu gini. Ada keuntungannya, ada manfaatnya. Kuatkan, tinggalkan kejelekan dan maksiat ini. Yang membuat syaitan jengkel kepadamu. Jika itu syaitan dari kalangan jin, begitu pula syaitan dari kalangan manusia. Firman Allah dalam Taubah 120, wala yata'una mauti'an yaghidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Ketika mereka, ini dalam konteks jihad, fisabilillah, perang, mereka menginjakkan kakinya di suatu tempat yang itu membuat jengkel orang-orang kafir, dan ini anak buah syaitan. Syaitan dari kalangan manusia, kufar. Begitu pula setiap kali mereka mengenai musuh-musuhnya sampai membunuh mereka, semua itu tercatat bagi mereka amalan saleh, membuat jengkel orang-orang kufar karena muslim jika mendapat kemenangan, kebaikan, musuh-musuh mereka marah dan jengkel, gak senang. Kenapa sih muslim dimuliakan, bahagia, mendapat kemenangan, pertolongan, dia tak senang. Dan dengan dia tidak senang itu fadilah, membuat jengkel para syaitan dari kalangan manusia. Bahkan dalam peperangan itu sendiri, dibuat jengkel musuh-musuh Allah ini dalam peperangan. Makanya bagi orang lelaki, menyemir rambutnya atau jenggotnya, kumisnya dengan warna hitam haram, dilarang oleh Rasulullah SAW, dosa. Kecuali dalam satu keadaan saja, yaitu peperangan. Dalam situasi perang, agar tampak di mata musuh mereka masih muda-muda. Nah, kalau misalnya perang kelihatan pada kewut begini, rambutnya putih, jenggotnya putih, mereka semangat untuk melawan dan gampang ini dibunuh. Tapi kalau masya Allah kelimis, hitam-hitam, rambutnya hitam, musuh pun melihat masih gagah-gagah semua muslimin. Bahkan menampakkan kegagahan ini dengan pakaian atau jalan. Abu Jandal radhiyallahu ta'ala an, kalau dalam peperangan itu dia gunakan pakaian yang mewah, dia tunggangi kuda yang mewah, yang bagus, tinggi besar, dan jalan dengan dia pakai imamah sedemikian rupa. Kalau orang Ambon bilang perlinti. Ini dia tampakkan, kalau orang kita bilang guayatok sudah. Dia, dan itu membuat jengkel musuh. Kok gak takut sama kita? Dan itu sunnah dalam perang. Dalam peperangan, di luar peperangan haram, gak boleh yang semacam itu. Tapi ini karena dalam situasi perang, karena memang diperintah untuk membuat jengkel musuh, membuat benci dan marah musuh. Al-Muhim itu putar tentang membuat jengkel dan musuh syaitan dan bala tentaranya. Wafakallahu jami'il muslimin wa rasulullah. Yeah.